Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Kita umat manusia, semua anak Adam dan Hawa, menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah